Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ayo kemenak temen naik meja. Ngirungna cerita lucu, ngirungna cerita-ceritana kancane sing pada kawe gelak tawa. Kayo kepenak pisah nang kuping, nang lambe, nang mana. Nyongnya dua cerita kanggo panjenengan ge. Cerita-ceritanya ke anak pegawai negeri sipil alias pegawai negeri. Terima gaji ke-13 tuku mobil. Jajal mobilannya re pegawai negeri sipil ini kaya ngapati lagi bae jo. Bo, babu nek. Bo, babu nek. Bo, nanti gue bo. Oke, papa udah pulang ya. Walah di kapak, memandang nasong di ngomong. Masa gak nek, nyebut bojone babu nek, nyebut apa kadang papa ya. Papa gedang apa? Duh, orang kaya gue bukan masalah kayaknya gak dari seorang papa ke. Nyong mulai siki gue seorang gelap diundang, ramane-maning dengan anaknya boke. Sorry, haha. Mereka ngerti, bisa nyong sore diundang ramane dengan anaknya. Wajah aja nyong, aku diundang nyong papa. Papa and mama, lakana pingbok. Negor papa gedang terus di mama. Ya. Dari kan papa ini kau undang-undang nyuri kak. Yang ini kandani, ini kandani ngene. Anu apa? Ngene kandani. Nyong terus terima duit gaji ke-13 yung. Rika terus terima duit gaji ke-13. Asik serot. Basure tambah maning, ngesing maning magian pak ya. Tunggu basur maning pak. Ya kaya baik basuran papa mau pak. Ish, orang basur-basuran. Sini selalu zaman basur-basuran. Nanyong gaji ke-13 sek, lagi nih mebak diterima mau, langsung tek gue tuku mobil anyar. Anu pira gaji ke-13 sek, Rika pak. Pernah-pernah kayak minta yang temen bisa gue tuku mobil. Ya orang kek, gue 1.250.000. Eh, dulu, gue tanya 1.250.000 sih mobil apa pak? Bis tenang baik dong. Mobilnya kayak canggih, nganggo remote. Masa nang mobil-mobil 1.250.000 nganggo remote? Alam segera gitu nih, bahaya yuk, kok menarik ngarep kok. Yuk jajal yang penasaran kayak apa jadinya mobilnya 1.250.000. Bisa yuk tiliki. Walah ya pantas, mobil negaranya 1.250.000, dong lamangnya papa dorong anak kabeh. Kacanya ngeruk plastik maning jalan terus. Alah yus tenang buat jangan khawatir, yung masalah lamang ngerusak khawatir. Ngomong nyobot lamang buri kalau lamang ngarep tuh ya, temblek-tembleknya jadi mbok kering gorok sedikit. Kayak gue udah jadi uang, sempurna enak baik, menggunakan mobil negaranya 1.250.000 ya terima kayak gue yung. Lalu kita ini kepriwiknya pak, ini ban ini nguban pit, walah. Gak bisa melaju sih pak. Dan nyatanya yung kan kantor. Betul maring rumah yang nggak mau bikin ya betul bok. Orang usah khawatir ke remote ke yang nggak tombol abang ke dipecet murup. Nek arep melaju ya volume nya tambah. Oh kayak gue ya. Kayak gue. Nah nekar mandek pak. Nekar mandek gampang batunya dicopot yang remote. Tuh nggak ada remote bajing aja gue. Lah yang udah 1.250.000 kayak gue jong. Weh sih ini kan jalung maring di plusin maring di sore ke jong. Nyong tasnya nanti 3.000.000 ke. Oh kayak gue ya oke. Jadi Rika kepannya lagi seneng banget ke mobilannya ya. Seneng banget. Karena kecilnya nyong mobil karena mana orang liu liu baik. Sih bisa tuh mobil dewek jangan misal pisang nyong nyong. Dia saja lah kegen. Jangan. Walah Jan, Jan mau ngunangnya wong jenengannya mobil anyar kayak gue ya. Wong nambil batu mobil langsung di wabdala anaknya wong pirang-pirang aja tetep ngengkrek saja orang urusan. Orang urunan kanan kiri boke. Karena polisi yang melukur di bibit truk. Nah gue pula ya. Barangan lampu abang, mandek sih mandek pancen. Tapi mandeknya mandek mudun. Gue lampu liplopet ganti boklame aku udah dijok apa gue ngabur bandok aduh Jan. Kasus ke bocah Jan aduh. Ya wis lah. Oke. Kita lupakan ya. Segera kita langsung bayang mengikuti jejak pegawai negeri sipil gising lagi maring super ngapret. Nang kana becer. Wah nu ditelung puluh ibu sih. Tuku beras ya. Sekido mang ibu. Tuku kantong gandum. Kantongnya tok gandumnya nurung bisa ke tuku sih. Wah, akhirnya kelakon juga nyong di mobil anyar ke. Orang ketang mobil cekutur ya. bane karo banpe lawange papat tur anak-anak kabeh tapi nyong ora urusan sing penting bisa mlayu sing penting bisa mbok becer mbok kurangi belanja maring super ngaprot lah nyong wis belanja ki karo bojone tuku beras, tuku kantong gandum, rakatan kantong itu tuku, apa mana ya, oh ya tuku boklam aja guys, boklam warna hijau boklam dalan ke jincit balik, ketemu lampu abang hijau maning, abang baik, ganti baik, boklam enak nyong hijau kabeh, telu-telu nih terus, oh ya anaknya mau tuku kena gondong, karo pilus ya wis kabeh lepet-lepet ini sih, balik-balik oke mama kek, kita akan segera pulang ke rumah, ayo yung, balik yung dorong bibit yung. Temenan ke Kang, barang wis rumah sana wis beres kabeh ya, iki ya dagangane dikawak, dilebok-lebok nang maring mobil, temenan ke PNS-e bali maring rumah. Lah nang rumah nembe bae gotol tritikan, anak semata wayange, anak siji-sijine metu anjur rumah. Brondong tambah kecap rong sendok campur karo jantah amanan mandar penak ini lambe cepetan pak kerjaan gue aduh can sabar dipit sabar disit dia mobilnya ke parkir ya. Wah bapaknya gaul mobil anyar siki nang nyong tak titik nih pak Rika gue di mobil anyar nyong yakin ya mestinya suku seorang emutan anak bodoh. Eh, kamu ngapa kue? Ya kamu kue mau, Rika cuma bilangnya nanya untuk titik ini nyesuk rong dinamai gak kue seorang emutan anak bodoh orang rumah merat, bayi mesti mari bantu Raden. Wah, ini kenapa kue? Nah, ya kena-kenaan bayi ya orang itu dari di titik ini bayi dingin aja jangan nyong pilih usur berondong kayak nanti rumah bin. Loh, Pak, apa kek? Apa? Kayak nang jero mobil, jajanmu, nang jok paling gure, cukup kena, pangan, didek. Orang ke, Pak, apa kek ngeri kandang nih? Anu apa? Orang ke, Ri, anu, bapak kek mau lagi, maring, anu ke, bapak kek mau lagi, maring, anu, we, super ngapret, lagar besar mau karo mama kek, ke mama kek, di mama kek, tapi kok udah balik ke, Pak? Astagfirullahaladzim, lah kaya sih siapa kaya, nang jok ngarep kaya. Kok lebih putih? Rika jangan ngamur Rika pak, Rika jangan ngamur Rika kayak nu kantong gandum kaya, mama kan di mama kayak nunggu walah jangan tapi kan mau nyuri tinggirin nang jero mobil lalu karo kantong gandum bembok ngantong sih ngandel sampe besok dina sekolah kamu kan bocor Rika puyung mau pas potongannya kayak kantong gandum. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.